Buat semuanya, spesial kembali kita goyang-goyang lagi bareng Monada. Sini. Kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji. Terima kasih cantik. Terlarang kita untuk saling mencintai.